saat ini dirimu kian berjauhan. Tiga dan saat ini keresahan makin mencengkam. Bagai tak kau sedari itu semua. Adakah ketandusan cinta di hatimu? Atau sengaja kau biar dalam dilema? Ingin aku mengejar seribu bayangmu, oh sayang. Semakin ku hampiri, semakin jauh kau kelihatan. Ternyata hal-hal kini cintamu itu telah pudar. Apabila kau lepaskan perpisahan, ku merelai segala yang kau lakukan demi kebahagiaanmu. Pergi, perginya sebuah perpisahan tak kuduga. Impian suci yang terdengar kau sekelip mata hancur bagai. Yang kau berikan, usahlah meragui keikhlasan hatiku ini. Ku doakan kau bahagia di samping.